وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia pada malam hari ini setelah rehat kurang lebih 2 pekan karena harus menghadiri halaqah masyayikh yang diadakan di kota Yogyakarta. Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur dan bisa kembali di tengah-tengah antum. Dan sebelum kita memasuki kajian rutin kita pada malam hari ini insyaallah, yaitu kita akan membahas lanjutan dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang apa yang kita dapatkan dari beberapa faedah yang didapati dari para masyayikhuna jazahumullahu khaira di kota Yogyakarta kemarin. Walhamdulillah, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Syekhuna Muhammad bin Ghalib Al-Umari kepada antum semua, karena alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala saya sempat bertemu dengan beliau dan sempat menanyakan tentang kondisi markez yang ada di kota Samarinda ini, dan alhamdulillah beliau sangat senang sekali dan mengirimkan salam untuk antum semua yang berada di ma'had ini. Kita melanjutkan dari kajian kita Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan kita telah menyelesaikan bab yang ketiga yang berkaitan dengan an-nahyu anil hadithi bikulli ma sami', larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita menyampaikan apapun yang pernah kita dengar, dan telah lewat penjelasannya yang insyaallah taala akan kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang keempat, yaitu bab an-nahyi anil riwayah anil du'afa wal ihtiyati fi tahammuliha, sebuah bab yang berkaitan dengan larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mengambil dan menukilkan riwayat dari mereka, orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, wal ihtiyat fi tahammuliha, dan berhati-hati dalam menerima apapun khabar yang sampai dari kita dan itu berasal dari ad-du'afa. Ad-du'afa, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, kalau di dalam ilmu mustalah, di dalam ilmu hadis, maka yang dimaukan adalah mereka orang-orang yang lemah hafalannya, tercampur antara satu dengan yang lainnya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dibedakan dua lafaz ini, qala Nabi alaihi salatu wassalam dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beda. Dan mereka yang tidak bisa memutkinkan, membedakan antara berkata Nabi dan berkata Rasul padahal maknanya sama, itu bisa digolongkan sebagai orang-orang yang hafalannya dhaif, hafalannya lemah. Luar biasa ijtihad, kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh mereka, para ulama al-muhaddithin, dalam menerima riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka berhati-hati, tidak bisa mengambil dari sembarang orang, harus benar-benar thiqatun thiqah, orang benar-benar terpercaya, amanah, yang menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau menukilkan, sekedar menukilkan, menukilkan dan menukilkan, mudah sekali untuk ditambah-tambah. Dan telah kita lewati pembahasannya bagaimana seorang yang menambah tatkala hadis Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan kepada mereka, mudah bagi mereka. Dan telah kita sebutkan pula secara global tujuan-tujuan mereka, kenapa mereka berani menambah-nambah apa yang telah datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka dari bab ini kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ad-du'afa, jika yang diinginkan dari kalangan muhaddithin adalah mereka yang hafalannya lemah, tidak mutqin, bukan seorang yang siqah. Apakah hafalannya lemah karena memang mereka memiliki sebab sudah tua, ataukah memiliki sebab-sebab yang lainnya? Dan bisa juga ad-du'afa dilihat dari mereka orang-orang yang lemah bukan dari sisi hafalan, akan tetapi dari sisi apa? Akidah, akhlak, adab. Mereka tidak memiliki adab yang baik, tapi hafalannya kuat, cerdas, tapi akhlaknya buruk. Ini juga enggak dipakai oleh para ulama al-muhaddithin. Enggak dipakai mereka untuk menukilkan riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adabnya jelek. Adabnya buruk. Walaupun secerdas apapun tidak akan diterima periwayatan hadisnya. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan wal ihtiyat fi tahammuli, harus berhati-hati, pintar memilih kepada siapa mengambil riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan di awal majlis pembacaan kitab Sahih Muslim ini, di mukaddimah ini beliau akan menjelaskan tentang perihal-perihal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam menerima nukilan khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana tatkala kita menginginkan kesetaraan, kita setarakan dengan zaman kita sekarang ini, maka bab ini, khususnya bab ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting untuk tidak mudah mengambil sebuah ilmu, faedah-faedah ilmiah dari orang-orang yang du'afa. Dari sisi mananya? Hafalannya? Bukan. Dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi amalannya. Siapa mereka orang-orang du'afa? Ya mereka para ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa mereka lemah dari sisi akhlaknya, dari sisi adabnya, dari sisi amalannya? Kita ambil contoh kecil. Ada seorang dokter di sana. Saya tidak ingin menyebut nama di sini. Ada seorang dokter di sana, di majelisnya dia, di majelisnya dia selalu mengulang-ulang bahwasanya hukum gambar adalah haram. La'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-musawwirun. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Apakah itu dari sisi foto, apakah dari sisi lukisan dan semisalnya, dia haramkan. Akan tetapi seorang mad'u yang miskin, mengetahui ilmu syar'i walaupun sedikit, faham bahwasanya foto adalah haram. Keluar dari majelis, dia melihat sang ustaz, atau lebih tepatnya sang doktor tadi, berselfie ria bersama beberapa mad'u-nya yang lain. Apakah orang seperti ini kita katakan seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, seorang yang bisa kita ambil ilmunya? Padahal kondisi dia di majelis dan di luar majelis berbeda. Di majelis dia katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menggambar. Tidak boleh foto, haram. Makhluk bernyawa. Agak tapi di luar majelis dia berfoto bersama beberapa mad'u-nya. Seorang talibul ilm yang miskin, seorang mad'u yang miskin melihat ini perbedaan yang jelas antara dia di majelis dan di luar majelis. Akhirnya ditinggalkan. Pantas untuk ditinggalkan memang sang dokter tadi, karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmu, apa yang dia amalkan, atau afwan, dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kaburamaqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu ayat yang kita sampaikan kepada sang dokter tadi untuk nasihat kepada dia. Betapa besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang mengucapkan akan tetapi tidak mengamalkannya. Hati-hati wahai dokter. Anda telah mengharamkan foto, mengharamkan gambar di majelis, amalkan di kehidupan Anda. Akan tetapi tidak diamalkan. Maka ini masuk kepada deretan mereka orang-orang du'afa, lemah dari sisi amalannya. Tidak pantas diambil ilmunya. Sang dokter, jangan sampai kita tertipu dengan gelar-gelar. Berapa banyak dokter di sana yang jalannya sesat dan menyesatkan, dan berapa banyak yang tidak memiliki gelar, walhamdulillah berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan segelintir orang, sedikit orang yang memiliki gelar dokter dan walhamdulillah masih berada di atas jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit. Mayoritasnya mereka bersama golongan ahlul bid'ah wal ahwa. Ini kalau kita ingin setarakan di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu kita jangan silau melihat, oh ini doktor, oh ini LC, oh ini MA. Jangan ya. Bukan jaminan seorang LC, seorang MA, seorang doktor berada di atas jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bisa melihat kajian dari seorang al-akh, bukan al-ustad, al-akh, Akan tetapi yang dia sampaikan adalah sunnah Nabi SAW di bawah bimbingan para ulama al-kibar, berdasarkan dengan pemahaman para ulama ussalaf. Itu yang kita hadiri. Walaupun al-akh, bukan al-ustad, bukan ad-duktur, bukan MA, bukan LC. Yang jadi patokan utama adalah ilmu yang dia bawa. Seperti di awal majlis saya sebutkan tadi, al-haq. Itu yang menjadi patokan kita. Dari siapapun datangnya kita terima al-haq. Seorang dokter tapi tidak membawa al-haq, untuk apa kita duduk di majlisnya? Seorang MA tapi tidak membawa al-haq, bahkan membawa syubuhat asy-syaitaniyah, untuk apa kita duduk di majlisnya? Percuma menghabis-habiskan waktu. Lebih baik kita duduk di depan seorang al-akh, tidak memiliki gelar, tidak memiliki pangkat apapun, tidak pernah belajar di Yaman, tidak pernah belajar di Saudi, tidak pernah belajar di sana dan di sini. Akan tetapi apa yang dia sampaikan adalah sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cukup. Keselamatan akidah kita harus kita jaga. Maka ad-du'afa yang ada di bab ini, kalau kita setarakan tadi dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari penjelasan-penjelasan mereka. Dan kita kembali seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam mentabwib, menamakan bab ini yang disebutkan oleh Sahih Al-Imam Muslim. Apa-apa yang berkaitan dengan larangan untuk meriwayatkan, menukilkan sebuah khabar, sebuah hadis dari mereka para du'afa. Hadis pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati akan datang di akhir zaman umatku, di akhir zaman umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan akhir zaman? Ya sekarang ini. Terlalu banyak syubhat, terlalu banyak syahwat, terlalu banyak fitnah di sana dan di sini. Inilah akhir zaman, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita harus berhati-hati. Dan apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yang beliau sebut sayakunu fi akhir ummati, beliau ada di awal zaman alaihi salatu wassalam bersama sahabat beliau radhiyallahu ta'anhum ardhahum, bersama para tabi'in yang setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik setelahnya atba' tabi'in. Beliau berada di awal zaman, dan generasi pertama, kedua dan ketiga berada di awal zaman, yang mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, sayakunu fi akhir ummati, di akhir zaman umatku nanti akan ada unasun, orang-orang. Di akhir zaman umatku akan ada orang-orang, yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum. Akan ada orang-orang yang menyampaikan apa yang belum pernah kalian dengar. Sesuatu yang asing, belum pernah kita dengar sama sekali, tapi disampaikan. Sesuatu yang gharib, belum pernah kita dengar, akan tetapi disampaikan. Didengung-dengungkan, digembar-gemborkan. Fitnah, kedustaan. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Yang mana di akhir umatku, di akhir zaman umatku, akan ada orang-orang yang berbicara tentang satu perkara yang tidak sama sekali atau belum pernah sama sekali didengar oleh kalian, wala aba'ukum, dan ayah-ayah kalian pun belum pernah mendengar. Apa yang asing tadi? Baru, perkara yang baru. Fa iyyakum wa iyyahum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tahzir, peringatan besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa iyyakum wa iyyahum, maka kalian harus berhati-hati dari mereka. Terhadap siapa? Orang-orang yang yuhaddithunakum, yang menyampaikan ilmu-ilmu kepada kalian di akhir zaman umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang belum pernah kita dengar, belum pernah didengar oleh orang-orang tua kita. Ilmu yang baru. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa iyyakum wa iyyahum. Kalian harus berhati-hati dari mereka. Kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan peringatan ini, lantas apakah kita mau untuk mencoba duduk di tempat-tempat mereka bermajlis, di tempat-tempat mereka memberikan ceramah, untuk bisa mengetahui apa yang ada di sisi mereka dari hal-hal yang baru dalam tanda kutip. Fa iyyakum wa iyyahum. Peringatan dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini tentu adalah hadis yang sahih, yang tidak perlu kita ragukan lagi, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Hadis ini kalau kita perhatikan dengan seksama, apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih mengarah kepada mereka orang-orang yang meriwayatkan sebuah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam artian, model-model orang semacam ini bukan baru di zaman kita. Sudah ada di zaman beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, yang mereka berani berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi hal tersebut bukanlah dari sabda beliau alaihi salatu wasallam. Malam tasma'u. Kalian belum pernah mendengar sesuatu yang baru. Berarti dahulu saja sudah akhir zaman, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang sudah enggak bisa dihitung berapa banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang palsu, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang tersebar di tengah-tengah kaum awam, awamul muslimin, yang mereka juhala, orang-orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa. Akan tetapi sekian banyak hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu', bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tersebar di tengah-tengah mereka. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, padahal bukan sama sekali ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah untuk mayit-mayit kalian, jenazah-jenazah yang baru meninggal kalian, surah Yasin. Ini hadis dhaif, bahkan maudhu', dihukumi oleh para ulama, tidak pernah diucapkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi luar biasa digembar-gemborkan oleh mereka. Akhirnya keluarlah yasinan, tahlilan, dan semisalnya, berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Maka kata Nabi SAW, fa'iyyakum wa'iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Peringatan besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Sudah masuk azan isya, kita baru masuk hadis yang pertama. InsyaAllah ta'ala ada sekitar 4-5 hadis yang disebutkan oleh sahih, yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam as-sahih ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.